Papa dan saudara, siang dan malam hatiku bimbang. Memang tak gampang hidup manusia. Sangka hidupku begini, di dalam dunia yang sepanjang lebar ini, hatiku rindu kesana saudara yang ada di tanah tumpah darah. Sangka hidupku begini, di dalam dunia yang sepanjang lebar.